بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan memulai kajian kitab Adda wa Dawa dari awal, dan kita membaca teks versi Arabik. Walaupun kitab Adda wa Dawa atau nama lain dari kitab ini adalah Al-Jawabul Kafi, ya, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu sudah ada terjemahannya, baik versi nama Al-Jawab Al-Kafi atau versi nama Adda wa Dawa. Tapi lebih rekomendasikan terjemahan versi Adda wa Dawa. Ya, lebih bagus insyaAllah. Nah, kita memilih kitab ini, Adda wa Dawa, karena kitab ini memiliki maziyah, kelebihan dalam masalah tazkiyatun nufus dan juga beberapa cabang masalah fiqhiyah, yang mana kitab Adda wa Dawa ini menyimpan di perutnya faedah-faedah yang sangat deras di setiap paragrafnya. Kitab yang dibutuhkan sangat-sangat oleh kaum muslimin setelah tentunya membutuhkan kitab Allah. Maka kitab ini berisikan atau syarat dengan ayat-ayat Allah, kalam-kalam Nabi, juga penjelasan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, baik melalui perantara perkataan para salaf ataupun perkataan beliau yang luar biasa. Di antara sebab juga ana memilih kitab ini untuk kajian rutin kita adalah fitnah yang terjadi di masa kini, ya, fitnah yang bergejolak di tiap hari bagi kita thullabul ilm, ana dan juga antum. Kita memerlukan balance, obat yang ditawarkan dalam kitab ini dengan sebaik-baik kalimat yang dimampu oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang mana kitab ini menjadi perantara hidayah bagi tidak sedikit orang. Kitab yang luar biasa yang kalau kita pelajari dan telaah, itu masya Allah, kitab yang bisa menjadi teman kita di rihlah kita di dunia ini setelah Al-Quran adalah kitab Al-Jawab Al-Kafi atau Adda wa Dawa. Seorang talib hendaknya dia selain mempelajari kitab-kitab lain, dia juga memiliki nafas yang diperpanjang untuk masalah tazkiyatun nufus, agar keikhlasannya itu tidak berubah, dan juga agar tujuan dari menuntut ilmu itu tidak menyimpang, juga agar dia bisa menstabilkan kondisi hatinya. Karena kalau misalnya seorang talib dalam menuntut ilmu hatinya direpotkan dengan urusan dunia, maka dia akan kelimpungan, akan pincang, dan boleh jadi dia akan meninggalkan menuntut ilmu yang benar perlahan-lahan. Walaupun kelihatannya menuntut ilmu, tapi karena hatinya direpotkan oleh kesulitan dunia, yang mana kesulitan dunia itu ujian dan fitnah, dan hanya Allah yang mampu untuk membolak-balikkan hati. Maka orang-orang seperti ini, seperti kita ini, perlu kitab-kitab yang melembutkan jiwa, mengingatkan kita kepada Allah, menguatkan silat atau hubungan kita dengan Allah Ta'ala, memperbaiki kalbu kita, menghilangkan hitamnya dan menyuburkan putihnya, hingga akhirnya kita berjalan dalam menuntut ilmu dan beramal saleh dengan perjalanan yang tenang. Dengan ketenangan, ilmu itu teraup. Dengan ketergesaan, ilmu itu terhijabkan. Maka perlu kita, kitab-kitab dan kalam yang membuat kalbu kita lebih tenang, supaya ilmu ini mudah untuk kita cermati dan kita resapi. Banyak orang menuntut ilmu dengan tergesa, tapi dia enggak dapat apa-apa, melainkan cuma dapat gelar sebagai ustadz atau dikenal penuntut ilmu, tapi dia enggak punya apa-apa dari bekal. Nah, di waktu ini adalah kitab kedewasaan, yaitu kitab Ad-Da'wah Dawa, kitab kedewasaan. Orang-orang yang dewasa itu orang yang cepat mencari obat ketika terjadi penyakit. Sedangkan anak kecil itu tidak mencari obat. Dia mencari orang tua. Dia mencari orang yang bisa mencarikan obat. Tapi antum cari obat. Karena ini kitab kedewasaan dan kita ingin cepat dewasa dalam menuntut ilmu, maka di waktu mubakir seperti ini, yaitu antum masih muda, usia 20 tahunan, itu bersyukurlah kalau misalnya bisa membaca kitab ini atau bisa betul-betul memahami kitab Ad-Da'wah Dawa, baik terjemahan atau Arabik terutama. Ada keunggulan tersendiri dari kitab ini. Ya, jadi jika antum ingin kedewasaan, maka dengan dan kewibawaan, maka dengan kalamullah dan kalam Rasul dan dengan kitab-kitab yang mengajarkan antum untuk cepat-cepat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara kitab Ad-Da'wah Dawa atau Al-Jawab Al-Kafi ini yang direkomendasikan banyak dari para ulama dan banyak orang mendapatkan hidayah dengan kitab ini. Ya. Di waktu mubakir seperti ini, yaitu usia antum membeli ya 20 tahun atau mungkin ada yang belum sampai 20 tahun, mungkin anda enggak tahu. Ya, alkulihal, ketika membaca kitab-kitab ini di masa belia, di masa muda, maka kelak masa tua antum akan dipenuhi rasa syukur karena mengetahui banyak kunci-kunci kehidupan. Banyak kunci-kunci kehidupan. Kesulitan dan musibah itu mendewasakan seseorang. Tapi kedewasaannya versi apa? Semua orang dewasa, orang-orang tua dewasa memang disebut. Mereka telah mengalami musibah, ujian, kesulitan, dan keterhimpitan. Semua orang tua. Tercermin di keriputnya mereka. Tapi itu dewasa duniawi. Kedewasaan hanya menghadapi dunia dan dibalas dengan dunia. Banyak orang-orang tua seperti itu. Kedewasaan yang kita maksud di sini adalah kedewasaan yang mewariskan haibah. Haibah imaniyah. Kewibawaan keimanan. Dia tidak sekedar dewasa, yaitu tercermin dan terlampir di keriputnya kulit, bukan. Tapi dia kedewasaan yang mewariskan adanya pesona, kewibawaan, keimanan dia sebagai seorang hamba Allah. Iya. Semua orang pernah mendapat musibah dan kesulitan, tapi tidak semua orang merujuk kepada Allah. Mereka bisa bersabar dengan kesulitan itu, tetapi sabarnya mereka tidak kembali kepada Allah. Melainkan sabarnya mereka sabar-sabar dunia, ditabah-tabahin aja lah. Enggak mengharapkan pahala dari sabar itu. Memang tampak dewasa. Mereka bersikap tenang dan seterusnya. Akhirnya kemudian mereka tampak dewasa. Tetapi kedewasaan duniawi, yang kalau antum tanya tentang Allah melalui lisan mereka, mereka tidak akan mengucapkan apa-apa kecuali sekedar berbagi pengalaman pribadi tanpa ada kaitannya dengan Allah, tanpa, ya kan? Coba antum tanya orang-orang yang memang sudah berusia dan punya pengalaman banyak. Mereka ketika bercerita, apakah mereka mengkaitkan keberhasilan mereka dengan izin Allah? Banyak yang enggak. Walaupun mereka bilang alhamdulillah, itu sekedar ucapan semata. Enggak sampai kolbu kalimat alhamdulillah mereka. Ini memang kita sebut dewasa. Masya Allah, ini orang banyak pengalaman, dewasa dan seterusnya. Kedewasaan duniawi. Tidak ada di situ haibah imaniyah. Yaitu kewibawaan dia sebagai seorang beriman. Enggak. Tapi ikhwan, antum selagi masih muda nih, ya. Ketika sudah mengetahui sir dan kunci-kunci ilmu dan kedewasaan dengan keilmuan antum, orang akan merasakan bahwasanya antum ini walaupun mungkin masih berusia belia, ya. Tetapi antum memiliki gudang pengetahuan, gudang ilmu atau serpihan-serpihan ilmu yang mana membuat keimanan antum terlalu tajam Dan orang melihat antum seperti melihat Islam. Orang melihat antum sebagai hamba Allah. Orang melihat antum bukan sebagai orang yang tua, dewasa. Enggak, orang melihat antum sebagai hamba Allah. Dan adakah yang lebih indah dari gelar selain gelar hamba Allah? Enggak ada. Percuma LC/MA doktor kalau dia bukan hamba Allah yang bertakwa, ya. Percuma, benar. Benar. Tapi kalau sudah Allah Ta'ala sebut antum sebagai hambanya, Allah nisbatkan antum terhadap dirinya, maka khalas, itu sudah kemuliaan yang tidak ada lagi di atasnya kemuliaan lain. Karena kita enggak bisa menjadi rasul, ya kan? Maka kita enggak bisa menjadi Abdullah sekaligus Rasulullah, enggak bisa. Tapi kita hanya bisa paling mentoknya menjadi Abdullah, dan itu sebaik-baik lakob dan julukan. Maka sebaik-baik nama, makanya Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Maka ikhwah sekalian, ya, ana pilih kitab ini untuk kita, ya, di kertas seperti ini, dan ana pilih teks yang ada harokatnya supaya antum bisa belajar. Antum silakan nanti beli sendiri kitab versi Arabiknya ada, tapi tidak berharokat full seperti ini. Kalau ada ya alhamdulillah, atau terjemahannya juga antum beli. Ana ingin antum menjadikan kitab Ad-Da'wah Dawah ini selain kitab Fawaidul Fawaid atau Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim sebagai kitab asas di antara kitab-kitab ulama, yang kalau antum ada apa-apa, antum menelaahnya. Antum ada sulit apa, antum menelaah ini. Kitab Ad-Da'wah Dawah atau Fawaidul Fawaid. Ya, penting. Ya, karena masa seperti sebagian dari antum kan bujang. Atau enggak semuanya ini, ya, kecuali dua orang doang. Semua dari antum bujang, Masya Allah. Ya, nanti akan ada fase-fase hidup yang membuat antum perlu banyak menelaah kitab-kitab seperti ini. Menenangkan hati, ya. Insya Allah, dengan izin Allah. Baik. Ya, kita mulai perkataan yang, di sini perkataan. Jadi ini kitab Ad-Da'wah dimulai dari pertanyaan. Yaitu ada seorang bertanya kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bertanya, pertanyaan segini doang, tapi jawabannya satu buku. Ya, ini pertanyaan segini nih. Jawabannya satu buku. Ya. Beda ya sama Ustaz antum, ya. Antum nanya sampai berbusa mulutnya, jawabannya haram. Enggak gitu. Ya. Nah, ini nanya segini, jawabannya satu buku, Masya Allah. Dibalas, direply oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Biar puas mungkin, ya. Dan memang luar biasa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Ini pertanyaan, ya. Ma taqulu as-sadatul ulama a'immatul din radiyallahu anhum ajma'in fi rajulin. Ya. Baik. Fi rajulin ubtulia bibaliyatin. وعلم أنها إن استمرت به أفسدت دنياه وآخرته وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توقدا وشدة فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها فرحمه الله ini udah selesai pertanyaan sampai sini, ya. فرحم الله من أعان مبتلى Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Aftuna ma'jurina rahimakumullahu ta'ala. Itu pertanyaannya tadi sampai wa matariqu ila kasbih. Sebenarnya pertanyaan itu doang. Apa sih, ada soal apa di sini? Ma taqulu sadatul ulama? Apa yang dikatakan oleh para sayyid? Sadah jamak dari sayyid. Para akabir al-ulama, para a'immatud din, para imam agama radhiyallahu anhum ajmain. Di sini fi rajulin, nah, ini kasusnya seseorang ubtulia bibaliyatin. Nah, ini kasusnya ini. Ubtulia yaitu diberi ujian, bibaliyatin dengan suatu ujian. Baliyah artinya ujian, musibah. Tapi baliyah yang dimaksud di sini adalah kabirah. Ngerti kabirah artinya? Kabirah mufrad dari kabair. Apa artinya? Dosa besar. Jadi kasusnya ada seseorang terjerumus ke dosa besar. Gitu ya. Terjerumus ke dosa besar. Ya entah dosa besar apa itu. Ya, mencuri, berzina atau menuju perzinahan, ghibah. Apapun itu dosa besarnya, ya. Wa'alima annaha, dan mengetahui bahwasanya annaha, yaitu annal baliyata, ini istamarat bihi. Kalau misalnya dosa besar tersebut masih terus berlangsung dengan dirinya, afsadat dunyahu wa akhiratahu, maka dosa besar itu akan menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Ya, memang dosa besar itu bisa menghancurkan dunia kita dan akhirat kita, ikhwan. Dunia antum gak berkah, akhirat antum juga tertutup untuk surganya. Atau ke neraka dulu, na'udzubillah. Itu dosa besar seperti itu. Merusak. Tanpa disadari mungkin. Wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariq. Dia, orang ini, udah menyadari, ya alima kan tadi, mengetahui, mengilmui bahwa saya kalau diteruskan ini bakal rusak diri saya ini, dunia akhirat saya. Ya, dunia rusak, akhirat merugi. Wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariq. Dia telah melakukan upaya untuk menolak baliyah ini, yaitu dosa besar ini dari dirinya di setiap jalur. Fama yazdadu illa tawakkuda wa syiddah. Rupanya apa? Tidaklah bertambah melainkan tawakkuda. Apa arti tawakkuda? Ayo tawakkuda. Wakud. Wakuduhan nasu wal hijarah. Wakud. Bahan bakar. Artinya apa? Semakin malah tidaklah bertambah, melainkan kobarannya bertambah gitu loh. Wasiddah, dan makin keras, makin pekat ini dosa ini. Kan kadang gitu ya. Kita mau menangkal dosa besar yang biasa kita lakukan ini, gak bisa, ternyata makin kita berusaha menghindari, makin pekat ini keinginan dosa ini. Ya, hati-hati kalau udah sampai taraf ini nih, serem soalnya. Famal hilatu fi daf'iha, maka tips apakah atau trik apakah untuk menolak atau untuk menghilangkan ini semua? Ya, antum kalau udah kepincut dengan seorang akhwat, ya, lagi akhwat itu juga menerima atau mengabulkan kedekatan antum terhadapnya, ini berat ujian ini, ya. Yang belum terkena mungkin, oh masa sih, ya gitu kan. Kalau udah kena, sulit. Bener. Antum tahu, ini menjurus kepada perzinahan, ya kan? Antum tahu. Tapi, kemudian, antum berusaha, udah berijtihad, udah betul-betul. Pengen menolak dengan mungkin, ketika dia, assalamualaikum, antum cuma jawab, waalaikumsalam, ditanya, kemudian antum gak mau jawab, ya. Tapi tidaklah yang terjadi, melainkan apa, semakin terbakar dan semakin keras keinginan untuk banyak berinteraksi dengannya. Ya atau tidak? Ya nggak tahu kalau antum udah ngerasain atau enggak. Ya semua yang ngerasain tuh merasakan sulitnya ini kalau udah kena fitnah seperti ini. Ya, maka bagaimana caranya ya untuk daf'iha, yaitu menolaknya. Wa mat tariqu ila kashfiha, dan apa jalannya? Caranya untuk menyingkap semua musibah ini. Dan itu pertanyaan gitu doang loh, ya. Tapi jawabannya masya Allah. Ya. Farahimallahu man a'ana mubtala. Maka semoga Allah Ta'ala merahmati orang yang menolong orang yang sedang teruji. Ya. Ana pernah ada cuplikan kajian Ustadz Fulan. Ya. Hafizahullah. Sunnah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan dari jemaah, ya, ini kajian tematik. Pertanyaan itu curhat itu. Anda punya hubungan dengan seorang akhwat. Kita sama-sama udah ngaji dan kayaknya dua-duanya ikhwan akhwat ini di pengajian gitu. Tapi ikhwannya ini, anda sudah menjalin hubungan agak lama, Ustaz. ya, dan Anda berniat berencana menikah gitu. Anda mendengar pertanyaan itu dan pertanyaan itu kemudian dibalas gelak tawa oleh para jemaah. Paham gak maksud Anda sini? Ceritanya paham konteksnya. Jadi ustadznya membaca atau apa namanya ininya apa moderatornya membaca, ustadz afwan, Anda seorang ikhwan, Anda punya jalinan hubungan kepada seorang akhwat, kita udah sama-sama ngaji, kita ada rencana menikah gitu. Diketawain sama ininya. Ya maksud pertanyaan itu selama ini kita pacaran, ustaz. Ya. Kita pacaran padahal kita udah ngaji gitu. Diketawain sama jemaah. Anda enggak ketawa. Anda dengar kayak gitu di handphone ya. Enggak ketawa. Anda kecewa dengan jemaah gitu. Ya, Anda cuma nonton doang di handphone, enggak di dalam dan bukan Anda ustaznya. Anda kecewa sama jemaah. Karena orang seperti ini tidak pantas ditertawai. Orang seperti ini pantas dirangkul, dibantu. Kenapa dia sedang terfitnah? Kalau udah sampai fitnah ke perempuan, ikhwan sekalian, hatta ustadz, hatta atau gimana? Kalau udah terfitnah ke perempuan, itu rusak dunianya dan bisa merusak akhiratnya. Itu untuk menghindarinya itu susah kalau udah ke fitnah itu. Gitu kan? Maka bukan untuk ditertawakan yang seperti ini. Untuk dirangkul, dinasehati baik-baik. Makanya di sini farahimallahu man a'ana mubtala. Semoga Allah merahmati orang yang menolong orang yang sedang terfitnah. Ya, antum kalau sedang terfitnah dengan perempuan, antum ngomong sama Anda, Anda enggak bakal ngetawain antum beneran. Malah justru Anda kasihan, Anda rangkul bener-bener. Ada beberapa ikhwan murid-murid kita dulu di beberapa tahun lalu ya. Mau nikah sulit, kemudian ada hubungan dengan akhwat tertentu. Anda enggak pernah ngetawain orang-orang seperti ini. Karena kesian, orang seperti ini lagi sulit keadaannya. Bahkan bisa jadi keadaannya lebih sulit daripada miskin. Miskin itu pikirannya cuma duit. Duit, duit. Tapi kalau udah perempuan, laki-laki itu bisa hancur gara-gara perempuan. Maka yang seperti ini harus disuburkan lagi kembali keimanannya ini. Dirangkul kembali, ya. Walaupun ini masalah bukan tentang perempuan sebenarnya. Cuman kan Anda ngelihat antum laki-laki ya. Ya wajar kan antum suka, ada yang suka perempuan kan? Alhamdulillah. Ya karena, dan antum nanti akan ada waktu masa-masanya keinginan menikah gitu loh. Jadi bekalin dari sekarang. Dan nasihati dengan jalur yang baik. Ya, supaya antum sehat hatinya ya. Dunia dan akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Ana kira antum tahu maknanya. Aftuna ma'jurin, berikan kami fatwa semoga antum diberi ganjaran oleh Allah rahimakumullah taala. Taib. Fa ajaba Syekhul Imam al-'Alim Syekhul Islam Mufti al-Muslimin. Nah ini Syamsuddin julukan. Apa Syamsuddin adalah laqab. Abu Abdullah apa Syamsuddin namanya Muhammad ini ya. Kalau Ibnu Qayyim nama asli Muhammad. Abu Abdullah itu kunyah bin Abi Bakar Ayyub Imam Al-Madrasati Al-Jauziyah. Yang imam, jadi ada madrasah ya. Ini fahami baik-baik ikhwan. Namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, namanya Muhammad Syamsuddin Abu Abdullah. Ya. Ibnu Qayyim berarti anaknya Al-Qayyim. Al-Qayyim ini artinya kepala sekolah. Imam madrasah, kepala sekolah. Ya. Al-Jauziyah nama madrasahnya. Ngerti enggak? Kayak Uthman, kayak madrasah apa gitu. Al-Jauziyah itu nama madrasah. Ya. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauzi artinya adalah anaknya kepala sekolah Al-Jauziyah. Kepala madrasahnya, anaknya mudir gitu loh. Ya. Nama aslinya Muhammad Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad. Nama bapaknya Ayub. Juluk apa kunyahnya Abu Bakar. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim yaitu anaknya mudir pesantren atau mudir madrasah Al-Jauziyah. Al-Jauziyah ini nama sekolahan. Beda lagi, sebelumnya ada ulama namanya Abu Faraj Ibnu Al-Jauzi. Ini beda lagi. Beda lagi ini. Ibnu Al-Jauzi beda lagi, jauh. Ya. Abad sebelumnya. Oke. Taib. Likulli da'in dawa. Kita mulai insyaAllah. Tafadhol iqra. Agak keras suaranya. Irfa' sautak. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ابدأ من الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أما بعد، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برأ بإذن الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة ابن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علم من علمه وجهله من جهله. Kalau antum tawakuf, kalau antum waqaf, itu enggak usah dibaca. Yaitu alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Juga yang tadi tentang tanwin-tanwin ya. Likulli da'in dawa. Kalau antum waqaf di situ ya. Oke, baca Quran mirip-mirip sedikit lah ya. Juga yang hadis yang tadi awal, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifaa'a. Gitu. Bukan shifaan. Ala kulli hal. Istamir, lanjut. Wa fi lafzin inna Allah lam yadh' da'a illa wada'a lahu shifaa'a aw dawaa'a aw dawaa'a illa da'an wahida. Qalu ya Rasulullah ma huwa? Qala al-haram. Qala al-haram. Qala at-Tirmidhi hadha hadithun sahihun. Tayyib, ahsan. Ahsanallahu ilaik. Qala al-muallif rahimahullah, alhamdulillah. Memulai dengan tahmid dalam fatwa beliau yang panjang ini. Kemudian amma ba'd, beliau menyebutkan minimal 3 hadis di awal risalah beliau yang panjang ini. Yang pertama hadis riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaa'." Ini di antara akidah yang kita imani. Tidaklah Allah Ta'ala menurunkan da'a. Apa arti da'a? Penyakit. Ya. Jadi penyakit. Apapun bentuk penyakit itu. Tidaklah Allah Ta'ala menurunkan penyakit. Membuktikan bahwasanya penyakit itu Allah yang menurunkan. Ya, jadi Allah lah yang mentakdirkan penyakit itu ada. Ya. Ketika kita tahu gitu, kita juga harus tahu bahwasanya anzala lahu shifaa'a. Allah Ta'ala pasti telah menurunkan juga untuknya shifa. Ya, shifa di sini adalah penyembuh. Shifa di sini adalah penyembuh. Jadi ada 2 kalimat. Anzalallahu da'a. Dan kalimat kedua, anzala shifaan lidda. Ya. Jadi menurunkan penyakit itu Allah Ta'ala yang menurunkannya, dan obatnya juga dari Allah Azza wa Jalla. Kalimat yang agung ini kalau kita patrikan bersama baik-baik, maka ketika kita mendapatkan musibah, kita akan tahu bahwasanya ini semua qadarullah ma syaa fa'ala. Itu pertama, anzalallahu da'a. Dan ketika kita tahu itu, kita juga harus tahu bahwasanya anzalallahu syifa'a. Ya kan? Maka ketika mendapatkan musibah, yang terbenar dan yang benar bahkan adalah kita merujuk langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Karena musibah ini Allah yang mentakdirkannya dan hanya Allah lah yang mampu merubahnya. Gitu kan? Khalas sembuh sudah. Iya. Iya, kalau kita langsung imani ini selesai penyakit kalbu itu selesai. Sakit hati dalam artian berapa sakit hati kena musibah atau apa? Itu seringkali disebabkan apa? Kurang memahami takdir. Ya, dan tidak mengimani sepenuhnya bahwa saya semua musibah ini qadarullah ma syaa fa'ala. Kurang mengimani itu. Seandainya seseorang mengimani segala musibah, penyakit itu Allah yang menurunkannya dan mentakdirkannya, dan kemudian Allah Ta'ala pasti menurunkan juga penyembuhnya, maka khalas. Kita berikhtiar dan tinggal menunggu keputusan Allah untuk menyingkirkan kesulitan tersebut. Selesai. Gila. Langkah hidup lebih berat atau malah lebih ringan? Lebih ringan karena apa? Kita memiliki Rabbul Alamin. Yang sudah Rasulullah SAW wartakan, segala kesulitan dan merbahaya penyakit di dunia ini, Allah yang mentakdirkannya dan Allah Ta'ala telah memberikan apa? Syifa. Dan syifa yang terbaik apa? Al-Quran. Ya kan? Jadi Al-Quran disebut juga dengan syifa. Tidak disebut dawa. Dalam Al-Quran disebutnya apa? Syifa. Tapi nanti kemudian ada kalimat dawa. Kita lanjut dulu. Dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawa. Untuk setiap da penyakit ada dawa. Luar biasa permainan kalimat dan jami'ul kalim yang Rasulullah SAW mengucapkan. Setiap penyakit ada obatnya. Ya. Ini menurut agama kita dan ini sahih. Fa idza asaba dawa'u ad-da'i bara'a bi idznillah. Jika ternyata matching, cocok penyakit tersebut, ya, atau jika obat, ya, dawa ini obat, itu asobat da, ya, ini asobat dawa'u adda'a, harusnya gitu, maf'ul bih, ya, cocok dengan dawa da'nya, ya, maka apa yang terjadi? Baro'a biiznillah. Baro'a berarti bebas. Lepaslah penyakit itu. Tapi lepasnya dia apa? Biiznillah. Begitu loh. Jadi bukan secara zat. Bukan secara zat dawa itu bisa menyembuhkan. Atau bukan secara zat. Ya. Itu hanya wasilah. Obat hanya wasilah. Yang mentakdirkan kesembuhan hanyalah Allah Ta'ala. Obat gak bisa apa-apa. Dia wasilah. Ya, biiznillah. Paham di sini, ikhwan? Sekarang kita lihat di dua hadis ini. Yang hadis pertama disebut syifa, hadis kedua disebut dawa. Mana yang lebih kuat, syifa atau dawa? Sekarang ana tanya. Dalam hadis Allahumma innaka antas syafi la syifa'a illa syifa'uk. Hah? Apakah Allah disebut Allahumma innaka antal mudawi? Ya. Baik, mana yang lebih kuat, syifa' atau dawa? Syifa'. Al-Qur'an disifati syifa' atau dawa? Syifa'. Walaupun juga disebut dawa, ya, tapi dalam Al-Qur'an disebutnya syifa'. Karena syifa' itu penyembuh, dawa itu obat. Ya. Dengan lafal syifa itu seperti ada kepastian sembuh gitu loh. Kalau ada dawa hanyalah wasilah, obat. Obat. Ya. Maka syifa lebih kuat daripada dawa. Allah Ta'ala tersifati dengan isfa, yaitu menyembuhkan. Ya. Kemudian wa fi musnadil Imam Ahmad dari hadis Usama bin Syarik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha lam yunzil da'an illa anzal lahu shifaa'a. 'Alimahu man 'alimah wa jahilahu man jahilah." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menurunkan suatu penyakit melainkan dia, yaitu Allah Ta'ala menurunkan juga apa? Syifa, penyembuhnya. Nah sekarang kita lihat, kata sebagian orang, kalau AIDS ya tidak ada obatnya. Gitu kan? AIDS tidak ada obatnya. Ada gak sebenarnya, ikhwan? Ada. Kita harus yakini ada. Ada. Ramuannya pasti ada. Allah telah menurunkannya, telah menurunkannya. Karena semua hadis-hadis ini dengan fi'il madin, menunjukkan telah diturunkan penyembuhnya atau obatnya, ya kan? Dan kata Rasulullah, "Alimahu man 'alimah wa jahilahu man jahilah." Yang tahu ya tahu, yang tidak tahu ya tidak tahu. Gitu kan? Gitu. Berarti ada penyembuhnya. Penyakit Ebola, tahu gak Ebola antum? Pernah dengar Ebola gak? Kayak gimana Ebola tuh? Tetes-tetes ya. Hancur tubuhnya perlahan. Ebola, penyakit Ebola ya. Hancur tubuhnya, hancur-hancur. Bertetes-tetes ya. Pokoknya seperti itulah. Tapi sekarang, itu penyakit bukan? Da, bukan itu. Da. Ada gak sifatnya? Ada, pasti ada. Ya, pasti ada. Tapi alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Yang tahu dia tahu, yang tidak tahu memang tidak tahu, khalas. Begitu ya. Dan kalau belum tertemukan itu qadarullah ma syaa fa'ala, Allah Ta'ala takdirkan, belum tertemukan kayak pasti ada hikmahnya. Mungkin supaya orang-orang tidak meremehkan perzinahan. Makanya AIDS itu belum bisa adanya. Ya. Beberapa jenis ular bisa, ular di Indonesia ini ada beragam macam ular berbisa. Untuk kobra ada serumnya. Serum itu obat yang bisa menetralisir racun ular yang ada di dalam aliran darah kita. Itu namanya serum. Ya. Ada beberapa ular yang di Indonesia ini belum ada serumnya. Yaitu belum ada penetralisir atau obatnya. Ya. Atau bahkan bisa jadi ada di dunia ini binatang yang enggak ada serum bisanya gitu loh. Enggak ada penyembuhnya, khalas. Kalau itu di antup sama itu binatang, khalas. Enggak bakal sembuh, matilah khalas. Bisa jadi ada. Tapi pasti sudah Allah Ta'ala turunkan obatnya. Apapun itu, entah dari ramuan apa, entah pohon apa, entah daun apa. Hanya Allah yang tahu mungkin. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Iya. Nah sekarang ikhwan. Antum lagi bimbang, bingung, sulit, dan seterusnya. Pikiran dan seterusnya. Tentang perempuan, tentang ekonomi, tentang ini, tentang apa. Seterusnya. Penyakit lah, susah. Sakit hati, gak enak pikiran. Penyakit bukan? Ada gak sifatnya? Ada sifatnya. Antum cari-cari apa sifatnya dimanapun. Antum buka internet, browsing sana-sini, cari penyembuh dari kegalauan ini. Antum udah coba semua jenis musik. Antum sudah coba semua batang rokok. Bahkan yang ada di pinggir jalan, antum ambil mungkin itu sakit. Ya? Tapi ternyata antum gak menemukan ada penyembuh. Tapi pasti ada penyembuhnya. Alimahu man alimah, wa jahilahu man jahilah. Yang tahu dia tahu, dan karena antum gak tahu ya berarti gak tahu, gak dapat. Padahal simple, obatnya adalah Al-Quran. Dan kembali kepada Allah. Itu gampang. Ya. Obat yang selama ini ditawarkan oleh para asatidah sunnah kepada kaum muslimin, itu banyak diremehkan oleh orang-orang. Yaitu kembali bertauhid, obat itu. Ya kan? Obat. Penyakit kita tuh apa sekarang? Banyak di kaum muslimin. Syirik. Bid'ah. Iya. Maksiat. Baik. Untuk tiga penyakit tersebut, obatnya apa? Pertama untuk syirik obatnya apa? Tauhid. Untuk bid'ah obatnya apa? Sunnah, ittiba sunnah. Untuk maksiat obatnya apa? Taat. Ahsan. Dan taat dan ittiba sunnah itu tidak bisa lengkap kalau tidak bertauhid dengan baik. Jadi kembali ke ujung tauhid. Ya. Antum gimana mau ittiba sunnah kepada Rasulullah SAW betul-betul kalau ternyata antum masih syirik? Ya. Begitu kan? Taib. Maksiat bisa tertangkal dan bisa antum hindari kalau antum merasa diawasi oleh Allah. Tauhid bukan? Tauhid. Kembali merujuk ke tauhid semuanya. Ini obat. Enggak usah obat macam-macam, ganti presiden ini dan seterusnya. Ganti presiden mau ganti atau tetap presiden kalau tetap syirik pada pada ini masih berpenyakit enggak? Masih berpenyakit. Jadi banyak orang mencari obat yang mana itu bukan obat. Justru bisa jadi bukannya obat malah nambah pikiran, ya enggak? Iya. Sekarang di zaman Nabi SAW pernah enggak terjadi kenaikan harga? Pernah. Sehingga para sahabat kemudian mengadu naiknya harga di pasaran, mengadu ke siapa? Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, harga-harga barang naik ya Rasulullah, merugikan kita. Ya, kemudian ya Rasulullah, tolonglah tetapkan harga barang untuk sekarang. Karena kalau Rasulullah netapin, pasti semua pada taat ya. Apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِرِ. Yang menetapkan harga barang sampai naik itu adalah Allah. Maksudnya adalah Allah mentakdirkan semua yang terjadi. Allah membentangkan rezeki dan menyempitkan rezeki itu Allah Azza wa Jalla. Ya? Kata Nabi SAW, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِرِ. Langsung dikembalikan kepada Allah. Lihat, para sahabat enggak diprovokasikan. Oh iya gitu ya. Mari kita gulingkan pasar-pasar itu. Enggak. Tapi Allah itu yang mentakdirkan semua ini kenaikan barang terjadi. Dan aku, kata Rasulullah SAW, tidak ingin, yang maknanya aku tidak ingin di hadapan Allah nanti dibangkitkan dalam keadaan banyak orang yang merasa yang menagih dariku, yaitu merasa terzalimi dengan keputusanku. Ngerti maksudnya? Maksudnya begini ya, kawan. Penguasa itu tidak berhak untuk menentukan harga pasar. Betulan, memang gak boleh. Kecuali kalau darurat ya. Tapi asli gak boleh. Ya. Kalau harga, misalnya harga galon sekarang, bukan galon, yang apa, gas air, apa? Gas air lagi. Kok gas air? Hah? Apa itu namanya? LPG gas, ya. Tabung gas. Nah, berapa harganya misalnya? Berapa sekarang, berapa? 20 berapa? 22. Baik. Tiba-tiba bulan Maret melejit jadi 30, misal. Lumayan ya. Atau 35 lah. Orang-orang komplain. Langsung ngadu ke pemerintah. Tolong tetapkan harga. Baik, sekarang gas tersebut makin langka. Barang semakin dibutuhkan dan semakin langka semakin naik ya. Pasti gitu. Pasti begitu. Bukan masalah pedagangnya memang maruk, bukan. Memang begitu, hukum ekonomi seperti itu memang. Nah, meninggi, ya. Kalau pemerintah menetapkan kemudian turun, yang rugi siapa sekarang? Pedagang. Rugi pedagang, rugi jadinya. Ya, dan turunnya, udah gitu turunnya 18 ribu lagi. ya gak mungkin juga ya. Diturunkan, memang harga standarnya sekarang 35, tapi diturunkan jadi 26 misalnya. Rugi, pedagang pada rugi. Ya nanti pedagang itu akan menuntut para pemerintah ini. Itu maksud Rasulullah. Karena bukan bidang Rasulullah berdagang ketika itu, berdagang di pasar itu bukan bidang. Maka Rasulullah SAW walaupun beliau adalah seorang pemimpin dan imam, kalau ditetapkan harganya sesuai dengan keinginan masyarakat, pedagang rugi, nanti dituntut nanti. Pedagang nuntut nanti di akhirat. Syuf, lihat. Makanya Rasul dari awal bilang, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِرِ. Allah lah yang menetapkan harga barang ini. Maka kembalikanlah kepada Allah. Saya enggak punya otoritas untuk masalah ini. Ya. Lihat, Rasulullah SAW ketika menjawab, Anda tanya antum, jawaban dengan jawaban tadi, Rasulullah menawarkan obat atau tidak? Menawarkan, Rasulullah enggak menawarkan, udah saya tetapkan harga barang ya, gas 25.000 gitu misalnya. Itu enggak kan? Enggak. Tapi apa yang beliau tawarkan? Fa innallaha huwal musa'ir. yaitu tauhid rububiyah. Allah yang menentukan ini semua, Allah yang takdirkan semua. Obat langsung dikasih obatnya. Perkencang tauhid kalian, itu artinya. Tauhidlah. Obat, syifa, ya, dan dawa gitu. Ya. Maka kalau misalnya ada sekarang lagi kesulitan apapun, ikhwan, ketika mengadu kepada ustaz atau mengeluhkan perasaan atau semacam, maka hendaknya ustaz ini memahami permasalahan, kemudian yang paling pertama adalah membuat atau menasihati agar merujuk kepada Allah Azza wa Jalla dengan permasalahan ini. Itu yang paling pertama dulu, sebelum selainnya. Iya. Gitu kan? Paling pertama tuh itu. Iya. Sekarang chaos terjadi di Indonesia, kesulitan dan sebagainya, fitnah di mana-mana. Ya. Kita lihat teman-teman kita, ya. Terfitnah dengan demonstrasi, dengan ini, dengan itu, dengan ini type. Betul teman-teman kita sholat dan mungkin lebih sholat dari kita. Tapi apakah format pemikirannya adalah ketika ada musibah langsung merujuk pada Allah atau gimana? Itu loh. Banyak dari kita enggak gitu. Ada musibah, media sosial. Ada musibah, media sosial. Ada kesulitan, media. Ada orang tabrakan, langsung rekam. Habis itu upload di media sosial. Kan gitu kita ya. Banyak dari kita gitu. Sehingga ada enggak dapat obat. Yang ada apa? Justru hal-hal yang mengaburkan kita dari tauhid. Ketergantungan orang-orang sekarang itu. Ketergantungan bukan kepada Allah, tapi kepada misal pergantian presiden dan misalnya. Ya, yang seperti ketergantungan yang sangat disayangkan. Ya, tapi semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita dan juga kaum muslimin. Ya. Taib ini untuk dakwa-dakwa sampai ini saja. Ya. Ada soal berkaitan dengan ini, ikhwan? Cukup insya Allah. Ya, untuk mudah kelihatan pengen makan. Ya. Cukup sampai sini insya Allah ya. Cukup? Baik. Kita cukup sampai sini. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu.